dari yang sudah-sudah. Cinta hanyalah bualan dari yang sudah-sudah, hanya rasa tanpa tujuan. Aku ingin berhenti, lelah aku mengarungi. Aku ingin bersandar, menikmati bintang berpijar. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar lulu. Yang aku lihat terang, yang ku lihat masa depan. Dalam dekapan aku merasa sedang pulang. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar lulu. Kapalku telah bersandar, sudah terjatuh, aku sudah benar-benar lulu. Dari yang sudah-sudah, hanya kaulah artinya.